Nabi punya kebiasaan tahajud. Tahajud. Nabi Rasul dengan segala kemuliaannya masih mau menunaikan ibadah sunnah tahajud. Tahajudnya, yuk perhatikan. Maaf, kira-kira kalau tahajud ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Al-Bukhari nomor hadis 2013. Hadis Muslim nomor hadis 765. Ada juga caranya Muslim nomor hadis 749 dari Ibn Umar. Pelan-pelan. Misal, saya ambil contoh ya. Dari yang paling ringan tadi, bangun tidur, tapi kan harus ditanya kapan Nabi bangunnya. Ya. Kata Quran, jangankan yang ringan-ringan. Ya. Sampai yang tingkat tinggi pun ada, yang kadang kita sulit untuk meneladaninya. Lihat, seorang Nabi, Rasul dijamin masuk surga, masih mau tahajud. Ketika ditanya ke Aisyah, radhiyallahu anha, bagaimana tahajudnya Nabi? Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa qulihinna. Tolong jangan banyak dipertanyakan bagaimana bagusnya tahajud Nabi serta panjang bacaannya. Jangan ditanya. Sulit bagi engkau meneladaninya. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani penasaran. Diikuti, dilihat berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rakaat pertamanya apa? Rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat. Dan belum ruku. Dikira Abdullah bin Mas'ud akan ruku, ternyata nyambung ke Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa. Rakaat pertama baru berhenti di An-Nisa ayat 176. Setelah itu baru ruku. Seorang Nabi, Rasul, jaminan surga sudah melekat, masih mau menunaikan tahajud, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Setelah peristiwa itu Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani tidak ikutan lagi. Belakang. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, bukan capek, saya khawatir tidak khusyuk karena selalu menduga kapan itu Nabi rukunya. Kapan Nabi rukunya? Karena penasaran terus. Ya. Makanya wajar kata Aisyah, saat beliau itu terkena tangan dengan kakinya Nabi, ya, kemudian terbangun melihat kakinya bengkak. Itu bengkak, itu belum selesai tahajudnya. Rakaat pertama, 5 juz 4 halaman. Yang mesti Anda tanyakan, seorang Nabi, Rasul, surga sudah ada jaminannya. Jangankan yang sholat fardu, sholat sunnah pun dikerjakan juga sampai bengkak kakinya. Ini ada orang, surganya belum jelas. Ya, hisab masih menegangkan, jangankan yang sunnah, yang fardu saja masih terlambat. Ya. Tapi yang paling menarik, kalau Anda ingin mencoba mengikuti Nabi, silakan. Amalannya sangat dibentangkan dalam kehidupan. Dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi.